Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita masih dalam hadis yang ke-39 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita baca kembali hadisnya. Qala An-Nawawi rahimahullah 'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku terhadap umatku al khata', ketidaksengajaan, wan nisyan, dan kelupaan, wa mastukrihu alaih, dan apa yang mereka dipaksa padanya. Dan pada hadis ini terdapat beberapa faedah-faedah disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faedah yang pertama yang telah kita pelajari di sana, bahwasanya hadis ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Azza wa Jal terhadap hamba-hambanya, di mana Allah Azza wa Jal mengangkat dosa dari mereka apabila muncul dari mereka perkara-perkara dosa, kemaksiatan, disebabkan karena salah satu dari tiga keadaan yang tersebut di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya seluruh daripada perkara-perkara yang haram, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah atau yang lainnya, apabila hal tersebut dilakukan oleh seseorang disebabkan karena ketidaktahuan atau karena kelupaan atau karena terpaksa atau dipaksa oleh orang lain, maka hal tersebut terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan tanggungan apapun, termaafkan insyaallah. Adapun jika kaitannya dengan hak sesama manusia, maka di sana ada doman, tanggungan, kecuali jika yang bersangkutan memaafkan. Dan Syekh memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama yang telah disebutkan oleh Syekh adalah seseorang yang berbicara dalam sholat dalam keadaan dia tidak tahu bahwasannya berbicara dalam sholat tersebut perkara yang tidak boleh. Dia melakukan sesuatu yang haram tetapi dia tidak tahu, maka termaafkan hal ini sebagaimana riwayat yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua disebutkan pula oleh Syekh, seseorang yang sedang sholat kemudian ada tamu datang mengetuk pintu, dia lupa kalau dirinya sedang sholat, dia mengatakan silahkan masuk. Maka yang seperti ini sholatnya juga tetap sah, dalam artian dilanjutkan, tidak batal sholatnya karena dia lupa berbicara dalam keadaan dia sholat. Kemudian yang ketiga, seseorang dipaksa, dia puasa Ramadan, tetapi dipaksa oleh pihak yang lain untuk makan, kalau tidak maka akan mendapatkan siksaan misalnya, di bawah ancaman dan tekanan, maka dia pun kemudian makan karena paksaan tersebut, puasanya juga tidak batal. Kemudian yang keempat, seseorang puasa disebabkan karena kondisi mendung, dia tidak mengetahui apakah sudah tenggelam ataukah tidak, suasana sudah gelap karena pekat, maka dia menyangka bahwa matahari telah tenggelam. Akhirnya dia makan. Ternyata setelah beberapa saat matahari sedikit terlihat, sudah menjelang tenggelam tetapi belum tenggelam, masih terlihat. Berarti tadi waktu makan belum waktunya berbuka. Ini pun juga tidak dosa, karena dia dalam keadaan tidak mengetahui. Empat contoh disebutkan oleh Syekh dan masih tersisa contoh-contoh yang lain. Kita akan membacanya pada pertemuan atau pada malam hari ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mithalun khamis, contoh yang kelima. Rajulun jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan. Seseorang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Wa huwa ya'lamu anna jima' haram. Dia tahu, bukan tidak tahu, dia tahu kalau jima' itu haram, dan dia juga tahu kalau hukumnya dosa, tetapi dia sengaja melakukannya. Lakin la ya'lamu anna fihi kafarah, tetapi dia tidak tahu kalau melanggar hal tersebut ada kafarahnya. Melakukan perbuatan dosa tersebut ada kafarahnya. Yani sesuatu yang menjadi tanggungan dia harus dia tebus dengan kafarah dosa tersebut. Fa hadza tulzimuhul kafarah li'anna hadzal rajul ghair ma'dzur. Maka kondisi ini kafarah wajib dia tunaikan. Walaupun dia tidak tahu ya. Dia tidak tahu apa hukumnya. Istilahnya dia sekedar mengetahui bahwa berkumpul dengan istri, menggauli istri di bulan Ramadan di siang harinya adalah haram. Itu saja yang dia tahu. Tetapi dia tidak tahu kalau sampai pada taraf kafarah. Kafarahnya berat ya, kita tahu. Kafarahnya apa? Orang yang mengumpuli istrinya di bulan Ramadan dengan sengaja. Itu bersangkutan. Berpuasa 2 bulan terus-menerus. Baik. Yang pertama adalah membebaskan juga. Kalau tidak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau itu juga tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Ini dia tidak tahu rincian hukum seperti ini. Dia taunya bahwasannya hal tersebut haram, begitu saja. Maka ketidaktahuan dia terhadap hukuman itu bukan menjadi uzur untuk kemudian hukuman tersebut gugur. Dalam hal ini, kalau seseorang sudah tahu hukumnya haram, walaupun dia tidak tahu kafarahnya itu seperti yang tersebut tadi, maka kafarah tetap berlaku. Saya menyatakan li'anna hadzal rajul ghair ma'dzur, karena laki-laki ini dia tidak punya udzur. Haitsu intahaka hurmata Ramadan wa huwa ya'lam anna dzalika haram. Di mana dia melanggar kehormatan bulan Ramadan dalam keadaan dia tahu bahwasanya hal tersebut haram. Fa tulzimuhul kafarah, maka wajib atas dirinya kafarah. Wa li hadza alzama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujami' fi nahari Ramadan bil kafarah ma'annahu la ya'lam. Karenanya Nabi SAW mengilzam, mewajibkan seseorang yang mengumpuli istrinya, menggaul istrinya di siang bulan Ramadan, ya, mewajibkan kafar. Padahal dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu kalau hukum daripada menggauli istri adalah demikian berat kafarahnya. Waktu satu hal darujul, dan kisahnya adalah sebagai berikut. Annahu ata ila Nabi SAW waqal, ya Rasulullah halaktu. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyatakan, ya Rasulullah, aku telah binasa. Faqal, maka Rasulullah SAW menyatakan, malladzi ahlakak, apa yang membinasakan kamu? Berarti dia tahu kalau itu adalah haram ya. Karena dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku binasa wahai Rasul. Apa yang membinasakan kamu? Qal ataitu ahli fi Ramadan wa ana shaim. Dia mengatakan, aku menggauli istriku di bulan Ramadan dalam keadaan aku berpuasa. Faqal, maka Nabi mengatakan, a'tiq raqabah, merdekakan budak. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qal la aqdir, dia menjawab, aku tidak mampu. Faqal, lantas beliau menyatakan, sum syahrain mutatabi'ain, kalau begitu puasa kamu 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada lowongnya, harus berturut-turut. Kalau sampai gagal sehari, ngulang lagi dari awal. 2 bulan berturut-turut. Ini baru 1 bulan saja sudah tidak mampu. Harus 2 bulan. Dia mengatakan, la astati, aku juga tidak mampu. Mungkin memang fisiknya yang lemah. Faqal, ab'in sittina miskina. Dia mengatakan, baik, saya tidak mampu ya Rasul. Kemudian Rasul menyatakan, ab'in sittina miskina, beri makan 60 orang miskin. Qalaisa indi, dia menjawab, tidak ada pada diriku. Fakullu khisalil kafarah la yastati'uha, maka masing-masing daripada hal-hal yang menjadi kafarah tersebut dia tidak mampu. Fajalasa rajul, lantas laki-laki tadi duduk. Sudah pasrah sudah. Kalau harus membebaskan budak, dia tidak punya budak dan tidak punya uang untuk membeli kemudian membebaskannya. Kalau mau berpuasa 2 bulan juga dia badannya lemah ya, kurus, dan dipastikan tidak akan sanggup untuk sampai 2 bulan berpuasa. Kemudian kalau disuruh memberi makan 60 orang miskin, nah dia ini orang yang paling miskin di daerah tersebut, sehingga tidak mungkin untuk bisa menunaikan kafaronya. Lantas dia pun duduk sudah di situ. Fa'utiya bimiktal fihi tamar, kemudian ya didatangkan satu keranjang gitu yang berisi tamar korma. Aizan bin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini satu keranjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khudh hadza tasaddaq bihi." Nabi mengatakan, "Ambil ini. Kamu bersedekah dengannya." Qal, laki-laki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala afqar minni?" Apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari diriku? Wallah ma baina labtai, wallah ma baina labtaiha ahlu baitin afqar minni. Demi Allah, tidak ada di antara 2 ujung kampung ini satupun keluarga yang lebih fakir dari diriku. Ya, ini orang yang paling fakir sendiri, paling miskin di situ. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu. Dengan ucapan tersebut Nabi SAW, beliau tertawa. Tidak ada yang lebih fakir dariku ya Rasul. Maka beliau tertawa. Sampai tertawanya beliau itu sampai terlihat gigi-gigi taring beliau. Gigi apa ini? Yang setelah gigi seri 4 ini. Nah, gigi taring. Itu namanya anyak. Ini menunjukkan bahwa ketawanya beliau cukup lebar juga mendengar kalimat tersebut. Summaqal, lantas beliau menyatakan, at'imhu ahlan, beri makan dengannya keluargamu. Asyahid min hadzal hadits, syahid daripada hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aujaba alaihil kafara ma'annahu kana la yadri anna fihi kafara. syahidnya bahwasanya Nabi SAW tetap mewajibkan kepada dia kafar, meskipun dia tidak tahu bahwasanya hukuman bagi orang yang melakukan hal tersebut, yakni jima di nahar syahri Ramadan, siang hari bulan Ramadan, adalah kafarah yang demikian. Ya, dia tahu itu larangan begitu saja. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasannya ketidaktahuan seseorang terhadap hukuman satu perkara itu bukan menjadi udzur bagi dia untuk dilaksanakannya hukuman tadi, jika dia telah mengetahui akan keharamannya. Dia tahu haram begitu saja. Seseorang semisal dia tahu di dalam Islam ini zina haram, ya. Tetapi dia tidak tahu kalau hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Maka di saat dia melakukan zina, seorang pemuda atau seorang pemudi melakukan zina, maka bukan menjadi alasan yang bisa diterima hanya semata-mata dia mengatakan saya tidak tahu kalau hukumannya harus dicambuk 100 kali. Saya tahu kalau itu haram, tidak boleh, tetapi sebelum ini saya di negeri saya sana, mungkin dia apa namanya mualaf ya, biasa melakukan hal tersebut. Misalnya di negerinya dia, setelah datang ke negeri kaum muslimin, masuk ke dalam Islam, dia tidak tahu, sekedar tahu kalau itu tidak boleh, itu jelek, dan memang dia tahu kalau itu jelek, tetapi tidak tahu hukumannya itu sampai dicambuk 100 kali. Apakah kemudian menjadi udzur? Tidak. Dia tetap dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah, dirajam. Walaupun belum tahu hukumannya, rajam belum tahu, tetapi dia tahu kalau hal tersebut adalah haram. Dia tahu keharamannya, gitu maksudnya. Dia tahu keharamannya. Nah, ini contoh yang ke-6 disebutkan di sini. Misalun sadis, contoh yang ke-6, rojulun zana. Ya sibu anna zina halal li'annahu asha fi ghair biladil Islam wa huwa haditsu 'ahdin bi Islam. Seorang lelaki berzina, dia menyangka bahwasanya zina halal, boleh-boleh saja, karena dia hidup di negeri, ya, fi ghair biladil Islam, di negeri selain Islam. Wa huwa haditsu 'ahdin bi Islam, sedangkan dia baru saja masuk Islam. Fala hadda 'alaihi, maka tidak ada hukum had atasnya. Li'annahu jahil, karena dia jahil. Haitsu aslama haditsan wa lam yadri anna zina haram, faqauluhu maqbul. Dia tidak tahu kalau hukum zina itu haram. Ini berbeda kasusnya dengan yang tadi Anda sebutkan. Yang Anda sebutkan tadi apa? Dia sudah tahu hukumnya haram, hanya dia tidak tahu kalau hukumannya rajam atau cambuk. Cambuk itu bagi yang belum menikah. Dia baru saja masuk Islam, dan di negerinya sana biasa orang melakukan zina. Maka dia mengatakan saya tidak tahu kalau hukumnya tidak boleh di dalam Islam. Maka ucapan tersebut diterima, ya. Artinya dia tidak kemudian mendapatkan hukuman had, hukuman cambuk ataupun hukuman rajam sesuai dengan status dirinya. Lakin lau qala rajulun asha bainal muslimin innahu la yadri anna zina haram fa innahu la yuqbal wa yuqam alaihi al-had. Akan tetapi kalau seseorang, ya, lelaki, dia hidup di tengah kaum muslimin, dia mengatakan saya tidak tahu kalau zina itu haram. Nah, ini tidak mungkin, ya kan? Dia hidup di tengah kaum muslimin, melakukan perbuatan zina, dia mengatakan tidak tahu kalau zina itu haram. Fa innahu la yuqbal, maka ucapan dia tidak diterima. Wa yuqam alaihil had, dan tetap ditegakkan atasnya hukum had, karena dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, di mana perkara zina bukan perkara yang apa istilahnya pelik untuk diketahui hukumnya, perkara yang yu'lam minad din bi darurah, diketahui dalam perkara agama ini secara daruri, setiap orang akan tahu. Orang yang sama sekali tidak belajar agama pun tahu kalau dia muslim bahwa zina itu haram, tahu, karena dia berada di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Mithalun sabi, contoh yang ke-7. Rajulun zina wa huwa ya'lamu anna zina haram. Seseorang berzina dalam keadaan dia tahu bahwasanya zina itu haram. Lakin la yadri anna zina anna zani al-muhsan alaihi rajam. Hanya dia tidak tahu kalau pezina yang telah muhsan, telah menikah atau sudah pernah menikah, walaupun statusnya duda atau janda, maka hukumannya adalah rajam. Dia tidak tahu hukum rajamnya, sekedar tahu hukum haramnya. Wa qala innahu law alima anna alaihi rajam mazana. Dan dia mengatakan, saya tidak tahu kalau hukumnya adalah rajam. Seandainya saya tahu, ya saya tidak akan berzina. Ya. Dia mengatakan demikian. Maka kita katakan, kamu tahu hukumnya haram? Ya tahu haram, cuma tidak tahu kalau sampai dirajam. Apakah dirajam ataukah tidak? Jawabannya, fa'innahu yurjam. Dia tetap dirajam. Hukumannya tetap dirajam. Karena dia tahu hukumnya haram. Idzan, jika demikian, ajahlu bima yatarattab alaihil fi'al laisa bi'udrin. Jika demikian, ajahl, ketidaktahuan seseorang dengan apa yang terhasilkan daripada perbuatan tersebut, itu bukan uzur. Innamal uzur idza jahula al-hukm. Uzur itu apabila tidak mengetahui hukumnya. Jadi uzur itu jika tidak mengetahui hukum. Adapun tidak mengetahui hukuman daripada hukum satu permasalahan, hukumannya ya ini ya. Maya tarotab itu artinya hukumannya. Apa yang terhasilkan, yakni apa yang menjadi hukuman bagi perbuatan haram tersebut. Dia tidak tahu, sekedar dia mengetahui keharamannya. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tetap mendapatkan hukumannya. Zakarna awalan anna hadza fi haqqillah, amma fi haqqil makhluq fala yasqut adzman wa in saqatal ithmu. Jadi contoh yang disebutkan oleh Syekh ada 7 macam, sudah lewat penjelasannya. Kemudian beliau mengatakan, zakarna awalan, telah kita sebutkan di muka pertama kali, bahwasannya ini hanya terkait dengan hak Allah. Artinya terangkatnya hukum, terangkatnya dosa itu antara seseorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Amma fi haqqil makhluk fala yasqut abdoman. Adapun terkait dengan hak makhluk, maka tidak gugur tanggungan. Wa in saqatal itsm, meskipun dosanya gugur, tetapi tanggungannya tidak terkait dengan manusia. Misal udzalik, contoh. Rajulun ishtara syatan dhannaha syatahu fadzakaha wa akalaha. Seseorang dia menyeret seekor kambing. Dia menyangka itu adalah kambing dia. Kemudian dia sembelih kambing tadi, lantas dia memakannya. Dia masak dan dia makan. Fatabayyana annaha li ghairihi. Ternyata diketahui bahwa itu milik orang lain. Bagaimana ini? Apakah kemudian ngijoli? Kita semua akan sepakat ya. Pasti itu bahwa harus mengganti rugi, ya kan? Fa innahu yatmanuha. Walaupun dia menyatakan, saya enggak sengaja, ini tadi saya kira kambing saya. Tetap tidak kemudian menjadi utuh. Fa innahu yatmanuha. Li'anna hadza haqqu adamiyyin. Karena ini hak daripada sesama manusia. Wa huququl adami mabniatun 'alal musyahah. Dan hak-hak sesama manusia terbangun di atas musyahah. Musyahah itu dari kata kali suh, kalimat suh, yakni terbangun di atas kebakhilan. Artinya sesuatu yang tidak kemudian mudah untuk digugurkan. Kecuali pemiliknya kemudian memaafkan, beda perkara. Tetapi pada asalnya hukumnya adalah tetap harus ada tanggungan. Wa yasqut anhul itsm li'annahu ghairu mu'tamad muta'ammid. Dan gugur darinya dosa karena dia tidak menyengaja. Li'akhdhi ma ghairihi, tidak menyengaja untuk mengambil harta orang lain. Baik. Ana tadi mau menanyakan sebetulnya untuk contoh-contoh yang lain, ya. Seseorang tidak mengetahui tentang hukum, seseorang tidak mengetahui tentang hukuman tetapi dia tahu hukumnya. Selain daripada zina, apa contoh yang lain? selain daripada zina. Betul, dicontohkan yang lainnya. Minum khamr. Apa hukumnya minum khamr? Cambuk, ya kan? 40 kali. Tayyib. Kalau dia baru saja masuk Islam, ya kan? Dan itu memungkinkan terjadi. Orang bule barat sana datang ke negeri kita, kemudian mampir ke masjid, melihat orang-orangnya kok baik-baik, kemudian dia tertarik masuk Islam. Setelah bersyahadat, disaksikan oleh orang-orang kampung tersebut, kemudian dia keluar masjid, langsung nyari bir misalnya. Ya, dia betul-betul gak tahu kalau bir itu haram, ya kan? Bir itu haram, dia gak tahu. Dia beli bir, kemudian dia tenggak begitu, minum. Setelah itu ketahuan sama kaum muslimin, lu katanya tadi sudah muslim kok minum bir? Nah, memang ada apa? Itu haram, itu alkoholnya dan sebagainya, memabukkan. Ini di kampung saya atau di negeri saya perkara ini biasa, ya. Kami minum minuman seperti ini, apalagi cuman bir kadar alkoholnya kecil. Yang kami biasa minum vodka misalnya. Maka diterima ucapannya dan dijelaskan kepada dia, setelah ini tidak boleh lagi melanggar, bahwa jika engkau seorang muslim, engkau tidak boleh minum minuman keras. Dan hukuman bagi orang yang minum minuman keras setelah tahu hukumnya adalah dicambuk 40 kali dan dilepaskan. Kalau kemudian ketahuan yang kedua kalinya, nah baru. Adapun orang yang hidup dan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ya, kemudian dia minum minuman keras, maka tidak ada udzur baginya. Ketidaktahuan terhadap hukuman cambuk tersebut bukan udzur bagi dia untuk dilaksanakannya hukum cambuk. Terkait dengan apa yang disebutkan di sini berikutnya, ya, terkait dengan hak sesama manusia. Tadi telah disebutkan seseorang yang menyembelih kambing milik saudaranya, milik tetangganya, dengan tidak sengaja dia sangka bahwasannya kambing tersebut miliknya, maka hal tersebut tidaklah kemudian menggugurkan daripada kewajiban dia mengganti kambing tadi. Bisa mengganti dengan kambing yang lain atau dengan nilai kambing tersebut. Misalnya kambing tersebut nilainya adalah 500 ribu atau 800 ribu atau 1 juta, diganti sesuai dengan nilainya. Wa mithalun akhar, contoh yang lain. Rajulun ukriha ala qatli insan. Kalau tadi berarti karena khotok, ya. Yang kedua ini karena ikroh, dipaksa. Contoh yang lain yang karena khotok bagaimana contohnya? Yang lain bisa mencontohkan. Keliru milik saudaranya, bukan milik dia sendiri. Sepeda motor itu kan merek-mereknya kan mirip-mirip gitu. Dia mau naik sepeda motor miliknya dia, tapi nyenggol di parkiran milik saudaranya, akhirnya jatuh. Ya, beset-beset semua. Apa hukumnya? Wah, Fan, ini enggak sengaja. Selesai urusannya karena enggak sengaja. Secara hukum, maka ketidaksengajaan menggugurkan daripada dosa, ya kan? Hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dari si dosa tidak ada. Tetapi hubungan dia dengan sesama tadi, karena dia tetap telah merugikan milik orang lain walaupun tidak disengaja, ya. Walaupun tidak disengaja, maka dia tetap punya kewajiban untuk memperbaikinya. Ya, tetap punya kewajiban untuk memperbaikinya. Kecuali si pemilik mengikhlaskannya, memaafkannya. Baik. Contoh yang lain di sini terkait dengan ikrah sekarang. Rajulun ukriha ala qatli insan. Seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain. Wa qala lahu al-mukrih, dan orang yang memaksa tadi mengatakan, imma antaqtula fulanan au aqtuluh. Kamu bunuh si fulan ini atau aku bunuh kamu. Wa huwa yaqdir an yaqtula. Dalam keadaan orang yang memaksa, dia mampu melakukan apa yang dia paksakan tadi. Faqatalahu. Lantas yang dipaksa tadi membunuh orang yang disyaratkan untuk dibunuh tadi. Fa innal qatil al-mukrah yuqtal. Maka dalam keadaan seperti ini, orang yang dipaksa tadi, yang kemudian sampai membunuh saudaranya tadi, dia juga tetap dihukum bunuh. Ini perkara yang perlu untuk diketahui terkait dengan an-nafs atau terkait dengan nyawa. Nyawa tidak bisa untuk kemudian istilahnya diguburkan dengan menyelamatkan nyawa yang lain. Karena nyawa di Allah Subhanahu wa taala, nyawa seorang mukmin itu setara satu dengan yang lain. Fa inna tayyib li anna haqqal adami la yu'dar fihi bil iqrah. Karena hak anak Adam, hak sesama manusia tidak diberikan uzur padanya semata-mata hanya karena ikrah. Semata-mata hanya karena paksaan. Sehingga di saat walaupun dipaksa, ya tentu orang yang memaksa tadi hukumannya lebih berat, ya jelas hukuman mati juga dia sebagai otaknya. Tetapi si pelaku juga tetap kena hukuman karena dia membunuh, maka dikisos karena hukum terkait dengan hak manusia. Lantas bagaimana semestinya? Ya seseorang bersabar terkait dengan nyawa saudaranya. Meskipun dibunuh, iya, meskipun dibunuh, tidak boleh kemudian mengorbankan nyawa saudaranya demi keselamatan nyawa dia. Fa idza qala ana a'lamu annani idza lam aqtul ar-rajul qatalani. Fa idza qala, apabila dia mengatakan, aku tahu benar-benar jika aku tidak membunuh dia, maka si pemaksa ini akan membunuhku. Fanahul, kita katakan, halakal hak antuk tinafsak biihlaki khairi. Apakah engkau memiliki hak untuk menyelamatkan nyawa dirimu, membiarkan dirimu sendiri selamat dengan membinasakan nyawa saudaramu, nyawa orang lain? Laisalaka hakun, engkau tidak punya hak. Walidhalik idhar tafa'a qatlu hadhal mukrah, hadhal mukrih ank, fa innana la nafa ankal qatl bi muqtada syariah al-islamiyah. Idhar tafa'a qatlu hadzal mukrih angka, fa innana la narfa' anka al-qatla bi muqtada syariah al-islamiyah. Karenanya apabila irtafa'a, terangkat qatlu hadza al-mukrah atau al-mukrih di sini, terangkat daripada pembunuhan terhadap orang yang terpaksa ini darimu, fa innana la narfa ankal qatla, maka kita tidaklah mengangkat darimu pembunuhan yang kamu lakukan dengan tuntutan daripada syariat Islam. Artinya bahwasannya seorang yang membunuh maka dia terjerat dengan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan syariat. Dia terjerat oleh apa yang menjadi ketetapan-ketetapan daripada syariat. membunuh seseorang. Sehingga di sini Syekh menyatakan bahwasannya orang yang membunuh walaupun dia dipaksa, tetap dia mendapatkan hukum bunuh pula. Tetap mendapatkan hukum bunuh pula. Ini kalimat idharta fa'akotlu hadal mukri angka, ini ananda faham. Yang jelas bahwasannya apa yang telah dilakukan oleh seseorang dengan membunuh saudaranya, itu syariat menuntut dia, karena dia tidak memiliki hak sedikitpun untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan semata-mata menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi wallahu a'lam bishawab, di saat seseorang dihadapkan pada kondisi seperti ini, yang dituntut pada dirinya adalah kesabaran. Kalau dihadapkan pada perkara seperti ini, tidak kemudian dia melampiaskan daripada apa yang menjadi keinginan si pemaksa tadi, tetap dia tidak dibenarkan. Mithalun salif, contoh yang ketiga. Ja'a rajulun qawiyun syadid wa akhadha shakhsan balighan aqilan wa amsaka bihi wa daraba bihi insanan hatta matal madrub. Seseorang lelaki yang kuat, kokoh, perkasa dia, kekar badannya, besar. Dia datang kemudian memegang seseorang lelaki yang lain. Lelaki ini sudah balig, dan lelaki ini juga bukan orang gila, orang yang berakal. Dipegang, kemudian dia pukulkan dengan tubuh lelaki tadi, dia hantamkan ke tubuh orang yang lainnya sampai kemudian mati. Orang yang dipukulkan tadi mati. Fa'innahu layabman, maka orang yang dipegang tadi, ya terpaksa dia kan otomatis kan. Kalau tadi kondisinya dia dengan keinginan dia sendiri dipaksa, tetapi kondisinya berbeda. Dipaksa tetapi ini ada ikhtiar, ada pilihan kalau yang pertama. Sedangkan yang kedua dipaksa dalam keadaan tidak ada pilihan. Oh, dia posisinya dipegang begitu sama orangnya kekar besar, ya. Dia tidak bisa bergerak, kemudian dibenturkan tubuhnya itu ke tubuh orang lain. Ya, orang lain, pihak ketiga berarti ini, orang yang ketiga ini dibenturkan, ya, sampai mati dia. Apakah kemudian kalau dilihat siapa yang membunuh? Yang membunuh? Kalau dilihat alat yang digunakan membunuh, ya laki-laki yang dipegang tadi, ya kan? Tetapi si pembunuh pada hakikatnya bukan dia, walaupun dia secara langsung yang berbenturan badannya, tapi yang membunuh adalah orang yang kekar tadi. Maka dalam keadaan seperti ini, orang yang dipaksa tetapi tidak ada ikhtiar, dia tidak memiliki tanggungan apapun, tidak dosa, dan juga tidak memiliki tanggungan untuk kisos ataupun dia dan semisalnya. Li'annahu laisa lahu tasarruf, karena dia tidak memiliki, ya, tindakan apapun. Dia sudah dalam kondisi tidak bisa bergerak, dicengkram oleh orang yang tinggi besar tadi. Fahadha kal'ala, maka orang ini ibaratnya seperti alat saja. Fadoman ala ladhi amsakahu, sehingga doman ataupun tanggungan itu dipegang, dipikul oleh orang yang memegangnya tadi. Wadorba bihil maktul, dan yang kemudian memukulkan kepada orang yang terbunuh tadi. Baik, di sini ada dua keadaan. Seseorang yang dipaksa itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia dipaksa tetapi dia melakukan atas ikhtiar dia, pilihan dia. Betul dipaksa, tetapi melakukannya atas pilihan dia sendiri. Kalau dia tidak melakukan, maka dia dibunuh. Lantas dia pun melakukan dengan pilihan dia. Maka orang ini tidak gugur tuntutan syar'i atas dirinya terkait dengan hak sesama Bani Adam, sesama kaum muslimin. Tidak gugur. kalau misalnya pihak keluarga tadi minta kisos pun dia dikisos, kalau minta diat pun dia harus membayar diat. Nah, penjahatnya tentu lebih berat lagi yang memaksa tadi. Kemudian keadaan yang kedua, seseorang dia dipaksa dalam keadaan dia tidak punya pilihan. Dipaksa dalam keadaan dia tidak punya pilihan, tidak punya ikhtiar sama sekali. Dia tidak melakukan tindakan apapun karena posisi dia semisal diikat misalnya. Kemudian dengan badan yang terikat tadi dia tidak bisa bergerak, dibenturkan kepada tubuh orang lain sampai mati. Maka dia ini ibaratnya seperti alat yang digunakan. Maka dia tidak memiliki tanggungan dosa dan tidak memiliki tanggungan sesama manusia. Gugur daripada tanggungan kepada Allah ataupun kepada sesama Bani Adam. Fahadhal hadith amun fi kulli haqqillah fi kulli haqqin lillahi azza wa jal minal mahdzurat. Maka ini hadis ini umum pada setiap hak Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang mahdzur, dari perkara-perkara yang terlarang. Kaitannya dengan perkara-perkara yang terlarang, yang dilarang, dicegah oleh syariat terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka gugur. Amal ma'murat adapun terkait dengan hak Allah tetapi perintah. Nah ini jadi hak Allah subhanahu wa ta'ala yang gugur itu apabila diterjang dalam keadaan sesuatu tersebut adalah larangan. Adapun kalau kaitannya dengan perintah, maka ada rincian hukum tersendiri. Amal ma'murat fa innaha la yasqut ada'uha wa qada'uha fala budda an tuf'al. Adapun perintah-perintah, maka ketidaktahuan hukum, kejahilan ataupun karena kelupaan ataupun karena dipaksa itu tidak menggugurkan kewajiban tersebut, perintah tersebut untuk dilaksanakan dan diqadha. Fala budda an tuf'al, maka harus dilakukan. Walakin yasqut al-ithm fi ta'khiriha bi'udrin, akan tetapi hanya sekedar gugur dosa dengan diakhirkan karena udzur tadi. Seseorang wajib menjalankan sholat subuh, tapi dia bangunnya jam 6. Disengaja apa tidak? Ya, tidak disengaja, dia karena udzur atau dia karena lupa misalnya. Ya. Lupa. Pada keadaan-keadaan tertentu seseorang melakukan kegiatan aktivitas bukan safar, dia masih mukim tetapi di pekerjaannya mungkin dalam ruangan yang tertutup tidak pernah terdengar azan, ya. Sampai kesibukan tersebut menyebabkan dia lupa waktu sholat. Nah, waktu duhur sudah habis sampai dia masuk asar baru ingat dia, loh, duhurnya tadi sudah lewat, belum sholat ini, bagaimana? Dosa apa tidak? Karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan, ya, karena kelupaan, maka tidak dosa dia. Udzur. Beda kalau orangnya sudah tahu tapi ah nanti ajalah, nyantai saja. Beda. Ini dia betul-betul tidak tahu sama sekali, lupa. Nah, maka dia kerjakan pada saat dia ingat. Zuhur dulu dikerjakan kemudian baru sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.